Mitra Bisnis, Kadin Indonesia mendesak pemerintah untuk segera memperbaiki fasilitas pelabuhan laut yang ada saat ini, mengingat kondisinya yang sudah banyak tidak memenuhi syarat. Akibat dari kondisi tersebut, ekspor produk-produk Indonesia menjadi terhambat dan pada akhirnya akan memicu ekonomi biaya tinggi. Salah satu yang perlu diperbaiki adalah infrastruktur pelabuhan, mengingat banyak komoditas seperti batu bara, CPO, serta migas yang memerlukan fasilitas yang lebih modern untuk proses ekspornya. Untuk membicarakan harapan Kadin tersebut, segera kita akan berbincang dengan Sofian Wanandi. Pak Sofian, sebenarnya apa yang terjadi di pelabuhan-pelabuhan kita saat ini, Pak? Begini ya, ini kita ini memang semua yang berurusan dengan infrastruktur, termasuk pelabuhan kita. Ini kan sekarang kita punya pertumbuhan ekonomi, dalam arti kegiatan di pelabuhan itu kan makin banyak ya. Karena juga kita dengan adanya satu pertumbuhan yang lebih tinggi. Yang kedua juga masyarakat kita kan juga melihat bagaimana dengan macetnya daripada jalan-jalan kita dan semua banyak memakai pelabuhan-pelabuhan. Tapi pelabuhan kita mempunyai keterbatasan karena kita juga tidak pernah mengadakan satu investasi perluasan dan mengefisienkan kita punya pelabuhan-pelabuhan. Kelihatan sekali bahwa pelabuhan-pelabuhan kita ini tidak dimanage secara efisien. Ya, sehingga kita menghadapi stagnasi di pelabuhan, kapal-kapal itu mesti menunggu dia masuk dan segala macam itu sehingga menimbulkan tentu high cost ekonomi buat kita. Dan ini ya memang perlu diperbaiki. Tapi Pak, bukankah saat ini pemerintah juga telah menanamkan investasinya di sektor transportasi? Memang ada satu investasi pemerintah, misalnya pelabuhan untuk mobil, ekspor-impor mobil, itu aja yang baru satu yang sekarang ini menurut saya membantu memperlancar ekspor dan impor daripada mobil kita, ya mobil-mobil yang terutama ekspor kita. Cuma yang lain-lain yang saya lihat di Periok, di Tanjung Perak, pelabuhan-pelabuhan utama kita, di Makassar, segala macam itu, memang menurut saya masih sangat terbatas kemampuan dari pelabuhan-pelabuhan itu, terutama sekarang kan kita sudah pindah lebih banyak kepada kontainer. Nah, daya-daya mengangkat kontainer dan daya segala macam equipment yang diperlukan itu yang nggak ada. Saya nggak tahu juga apa yang dikerjakan Pelindo di dalam persoalan-persoalan ini. Kan seharusnya dia mengefisienkan pelabuhan, menambah equipmentnya supaya efisien dengan pelabuhan yang efisien itu ekspor-import kita kan bisa juga dikurangi dia punya high cost. Dan ini memang masih terjadi terus-terusan dan saya nggak tahu prioritasnya apa, tapi ini termasuk dalam salah satu infrastruktur juga yang mengganggu kita punya ekonomi dan mengganggu daripada pengusaha-pengusaha di dalam naiknya high cost ekonomi kita karena kemacetan-kemacetan di pelabuhan itu. Karena nggak ada ekspansi dan nggak ada perluasan-perluasan pelabuhan secara signifikan. Ada investasi yang kita bikin di dalam crane-crane-nya atau segala macam yang kita perlukan kan nggak ada. Yang dilakukan oleh Pelindo itu sekarang ini kan apa yang ada aja yang dia operate, dia pungut-pungut aja biaya begitu. Tapi nggak ada biaya itu kan pemerintah karena nggak ada duit minta keuntungan. Jadi keuntungan itu nggak banyak yang bisa direinvestasikan kembali kepada alat-alat yang diperlukan untuk mengefisienkan pelabuhan-pelabuhan kita. Inilah sebabnya sekarang ini ya di semua infrastruktur itu kita menghadapi kendala sekarang. Baik Pak Sofian, terima kasih atas visi yang telah Anda sampaikan. Mitra Bisnis, demikian perbincangan kita bersama Sofian Wanandi. Saya Winnie Hanjaya.